sebuah tembang yang kesekian kalinya masih spesial buat masyarakat yang sudah pada hadir malam hari ini. Kita nyanyi bareng-bareng adalah. Ada yang tahu lagunya gak sayang? Barusan kita udah sedih-sedih, kali ini kita move on bareng-bareng ya. Kita nyanyi bareng-bareng semuanya, siap? Sekuat pasang.